Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mulah wa ba'd. Ikhwan fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Yang mana insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha di bagian akhir daripada Durusul Khamisa Asyar. Tepatnya di halaman Wahidun wa Tis'un, halaman 91. Sedikit kita review apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa di Durusul Khamisa Asyar ini, di pelajaran 15 ini, kita menemukan beberapa pembahasan tentang ad-dhamair, tentang kata-kata ganti, baik dhamair munfassilah maupun dhamair muttasilah. Dhamair munfassilah yakni kata-kata ganti yang berdiri sendiri, dan alhamdulillah di pelajaran ini kita mendapati hampir sebagian besar dhamir dibahas, kecuali dhamir yang musanna, baik yang ghaib al-musanna maupun al-mukhatab al-musanna, baik yang muzakkar maupun yang mu'annath. Sisanya dibahas, sisanya disebutkan di sini. Dan juga di sini perubahan-perubahan al-fi'l madhi, kata kerja bentuk lampau yang diisnadkan ke dhamair yang telah kita sebutkan tadi, dan bagaimana perubahannya. Sebagai contoh di sini di halaman 91 ada beberapa contoh daripada perubahan-perubahan pada al-af'al al-madhiyah, kata-kata kerja bentuk lampau. Di sini kata kerjanya adalah dhahaba. Yang pertama kita temukan di sini, aina dhahabta ya akhi. Di sini dhahabta al-fi'l madhi yang diisnadkan ke dhamir anta al-mukhatab al-muzakkar al-mufrad. Kemudian di sebelahnya masih al-mukhatab, hanya saja menjadi jama', sehingga perubahannya aina dhahabtum ya ikhwani. Lihat, dhahabta menjadi dhahabtum. Begitu pula isim al-munada yang tadinya mufrad akhi menjadi ikhwani. Kemudian al-mu'annath di bawahnya, aina dhahabti ya ukhti, mufrad mu'annath, dhamir al-mukhatab al-mukhataba al-mufrad, dhahabti anti. Al-munada di sini perhatikan, ya ukhti, mufrad. Kemudian ketika menjadi jamak, perhatikan, aina dhahabtunna ya akhawati, dhamirnya tadinya anti menjadi antunna, sehingga menjadi dhahabtunna. Dan al-munada yang tadinya ukhti mufrad menjadi jamak, akhawati. Kemudian al-mutakallim di bawahnya, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Ana dhahabtu di sini al-mutakallim, baik yang mudhakkar maupun yang mu'annath. Ini ana di sini bisa dipergunakan ana sebagai mudhakkar atau ana sebagai mu'annath. Maka misalnya Muhammad berkata ana dhahabtu, atau Fatimah berkata ana dhahabtu, sama saja. Ana di sini bisa untuk mudzakkar maupun muannats. Begitu pula jamaknya, nahnu. Majmu'a minal mutakallimin, nahnu dhahabna. Naam. Di sini nahnu bisa juga untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannats, dan dipergunakan untuk jamak. Ini saya rasa hal yang mudah insyaallah. Kalau kita ganti dengan fi'il yang lain bagaimana, ikhwan? Siap? kita ganti misalnya menjadi fi'il naam, misalnya dhahabta menjadi dhahaba menjadi kharaja. Bagaimana ikhwan? Anta kharajta, alas kedalik? Antum kharajtum. Terus anti kharajti. Terus antunna kharajtunna. Naam. Ana kharajtu, nahnu kharajna. Siap? Satu persatu. Baik, anta ya Abu Adam, antum pilih fi'ilnya. Takhtar al-fi'il binafsik. Mada tufadir min al-fi'il? Darasa, jameel. Aina darasta ya Izzat? Naam, mungkin, aina darasta. Aina darasta ya akhi? Aina darasta ya akhi, naam. Aina darastum ya ikhwani? Aina darastum ya ikhwani, naam. Aina darasti ya ukhti? Aina darasti, naam. Aina darastunna ya akhwati? Naam. Ana darastu, nahnu darasna. Naam, nah, ana darastu, nahnu darasna. Di sini darasa bisa dimasukkan ke dalam kalimat. Naam. Baik, ya Adam. Darasa sudah, dhahaba sudah, kharaja sudah. Sakana. Anta sakanta. Masukkan dalam kalimat. Sakana, mana sakana ya Adam? Tinggal. Aina sakanta ya akhi? Aina sakanta ya akhi? Naam. Aina sakantum ya ikhwani? Naam. Aina sakanti ya akhwati? Aina sakanti ya? Ya ukhti. Ya ukhti. Aina sakantunna ya akhwati? Aina sakantunna ya akhwati? Naam. Ana? Ana sakantu nahnu sakanna. Nahnu sakanna. Ada dua nun di situ. Nah. Nahnu sakanna. Nah, nun yang pertama nun huruf terakhir daripada sakana dan nun kedua adalah dhamir nahnu. Nah. Jazakallah khair ya Adam. Barakallahu fik. Tidak harus dimasukkan dalam kalimat, tidak mengapa Abu Abdullah. Nah, pasti ada nama tasrifnya saja yang benar. Siap? Nah, kali pilihkan buat Abu Abdullah fi'ilnya ilham. Tapi mana fataha? Anta fatahta. Antum? Fatahtum. Antum fatahtum. Anti? Fatahti. Terus? Antumna fatahtum. Nah, ana? Ana fatahtu. Nahnu fatahna. Nahnu fatahna, jamil. Al-mikrofon lima ada huna fi tahat? Buka hura ya akhi. Iktarib dengan mikrofon. Maratan thania. Anta. Sekali lagi. Anta fatahta. Anta fatahta. Antum fatahtum. Anti fatahti. Antunna fatahtunna. Nah. Ana fatahtu. Nahnu fatahna. Jamil. Syukuran. Masya Allah. Mutaz. Syukuran ya Abu Abdullah. Jazakallah. Fadal ya Syekhana. أي فعل تفضل؟ أي فعل تريد؟ جلسة لا بس. أين جلست يا أخي؟ نعم bisa dimasukkan di sini. Sahih. أين جلست يا أخي؟ نعم. أين جلستم يا إخواني؟ أين جلستم يا إخواني؟ نعم. أين جلستي يا أختي؟ نعم. Aina jalastunna ya akhwati? Naam. Ana jalastu. Nahnu jalasna. Nahnu jalasna. Jamil. Syukran. Jazakallahu khairan ya syekhana. Barakallahu fi. Ayy fi'lin turid ya akhir kiri. Darasa. Darasa khalas. Akhadahu sabakaka Abu Adam. Khalas, dimana? Masa? Akala. Akala, lah bas. Munasib. Munasib. Lah, al-munasib tazawwaja ya. Lagi lah bas, akala. Akala. Bismillah. Al-madi thulafi. Anta akalta, antum akaltum, anti akalti, antunna akaltunna, ana akaltu, nahnu akalna. Naam, jamil. Syukran ya akhir kirim. Jazakallahu khairan. Naam, cukup. Kita masuk ke al-kalimatul jadidah. Lau samahta ya Abu Adam, ikra' lana min kalimatul jadidah. Al-kalimat tarjamah. Naam, Ustaz. Bismillah. Al-kalimatul jadidatu qabla, sebelum. Naam. Ba'da, sesudah. Kaifa, bagaimana. Mata, kapan. Naam. Al-usbu', minggu. Asyahru, bulan. Al-azanu, azan. Naam. As-salatu, salat. Raja'a, kembali. Ikhtibar, ujian. Naam, naam, naam. Jazakallahu khairan ya Abu Adam. Kalimat sahla, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terakhir, sebelum kita masuk ke darsun jadid, darsus sadisa asyar, di sini diingatkan kembali tentang ad-dhamairul munfasilah. Diingatkan di sini di akhir darsul khamisa asyar, di akhir pelajaran 15, ad-dhamairul munfasilah. Nah, al-munfasilah, apa makna al-munfasilah ya ikhwan? Terpisah. Yang terpisah, berdiri. Yang berdiri sendiri. Nah, kebalikannya ad-dhamair al-muttasilah. Sebagaimana tadi kita sudah baca, dhahabta, dhahabtum, dhahabti, dhahabtunna, dhahabtu dan dhahabna. Itu dhamair muttasilah. Sekarang ad-dhamair al-munfasilah dibagi menjadi dua, ada mufrad dan ada untuk jama'. Iqra ya Ilham, khudh al-mikrofon. Bismillah. Ad-dhamair, الضمائر المنفصلة للمفرد هو طالب. نعم. كبابا بكسر مكسر. كبابا. مفرد semuanya. هي طالبة. نعم. هو dan هي di sini ضمير apa ini? الغائب. غائب. بس كذلك. بلى سر. kata ganti orang ke. tiga. tiga. نعم. terus. أنت طالب. أنت طالبة. Ana talibun, nahnu talibatun. Mana aina nahnu? Ana talibatun. Naam. Lihat sini, ana diulang dua kali. Kenapa demikian? Karena bisa masuk keduanya, Ustaz. Bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannats. Naam. Hadha lil mufrad, lil jam'i, tafadhal. Lil jam'i hum tullabun, hunna talibatun. Talibatun. Hunna talibatun. Antum tullabun. Antunna talibatun, nahnu tullabun, nahnu talibatun. Nahnu talibatun, jamil. Naam. Ada berapa semua totalnya? Ada huwa, hum, hiya, hunna, hunna, anta, antum, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Nahnu. Asyarah. Ashar, walaupun tidak semuanya di sini. Apa yang belum? Huma. Huma dan antuma. Huma dan antuma belum. Nah, al-musanna di durusul lughah diakhirkan. Ini keunikan yang kita temukan di buku durusul lughah terbitan Jami' Islamiyah ini, al-musanna diakhirkan. Wallahu a'lam. Kenapa demikian? Nah, ikra' maratan tsaniyah ya Adam. الضمائر المنفصلة الضمائر المنفصلة للمفرد talibun. Nah. Hiya talib, hiya talibatun. Nah. Anta talibun. Anti taliba, talibatun. Ana talibun. Ana taliba, talibatun. Naam. Alil jam'i. Lil jam'i. Hum ta hum ta hum tullabun. Tullabun. Naam. Hunna talibatun. Talibatun. Talibatun. Naam. Antum tul antum tullabun. Naam, antum tullabun. Naam. Antum na. Anta marid ya Adam? Anta marid? Az-zukam yani? Syafakallah. Antunna? Antunna talibatun. Naam. Nahnu nahnu tullabun. Naam. Nahnu talibatun. Talibatun. Naam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. نفتح على مجال المستمعين والمشاهدين. تفضل يا أستاذ أبا الزهري. طيب. Pemirsa dan pendengar Radio Al-Hijriyah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan untuk ikhwah dan akhwat yang ada di rumah, silakan di line telepon 0218236543. Masih di pelajaran pertama kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha, dan kita buka untuk penelpon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Rianto di Bekasi. Baik. Arianto. Nah, Arianto. Nah, ahlan wa sallam ya Arianto. Assalamualaikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Ana bi khair alhamdulillah. Syukran, syukran ala sual ya akhi karim. Afan. Tafadhal ikra al-af'al al-madhiyah fi al-qa'imah. Anta baca tasrif fi'il madhi yang ada di tabel. Kemudian antum ganti dengan fi'il lainnya. Halaman 91, wahidun wa tis'un. Tafadhal ya Arianto. Yang bawah saja. Yang atas. Oh, yang atas. Af'al madhiyah. Fi'il fi'il madhiyah, bukan yang dhamir. Naam. Aina ada habta ya akhi? Naam. Tarjim. Ma tarjama ya Rianto? Naam. Kemana kamu pergi wahai saudaraku? Naam. Aina ada habti ya ukhti? Naam. Kemana kamu pergi wahai saudariku? Naam. Aina dhahabtum ya ikhwani? Nah, antum tadi dari bawah apa ke samping tadi dari awal? Oh, ke bawah tadi. Oh, nah. Bawah lagi, tanggung. Sudah, satu lagi. Ana dhahabtu. Saya telah pergi. Nah. Aina dhahabtum ya ikhwani? Kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku? Nah. Aina dhahabtunna ya akhwati? Kemana kalian pergi wahai saudari-saudariku? Nah. Nahnu dhahabna. Kami telah pergi. Naam, jamil. Ghayyir al-fi'l, rubah fi'ilnya. Jelas, Adr. Jalasa, tafadhal. Aina jalasta ya akhi? Kemana kamu? Di mana berarti kalau begitu? Di sini. Di mana kamu duduk wahai saudaraku? Nah. Aina jalasta ya ukhti? Nah. Di mana kamu duduk wahai saudariku? Nah. Ana jalastu. Saya telah duduk. Nah. Aina jalastum ya ikhwani? Di mana kalian duduk wahai saudara-saudaraku? Nah. Aina jalastunna ya akhwati? Di mana kalian duduk wahai saudari-saudaraku? Nahnu jalasna. Naam, nahnu jalasna. Ma mana nahnu jalasna? Kami telah duduk. Nah. Satu lagi Arianto, darasa. Darasa. Masukkan, masukkan dalam kalimat darasa. Ma mana darasa? Belajar. Belajar. Nah. Tafadhal, masukkan. Aina darasta ya akhi? Di mana kamu belajar wahai saudaraku? Nah. Aina darasti ya ukhti? Di mana kamu belajar wahai saudariku? Ana darastu. Saya telah belajar. Nah. Aina darastum ya ikhwani? Di mana kalian belajar wahai saudara-saudaraku? Aina darastunna ya akhwati? Di mana kalian belajar wahai saudari-saudariku? Nah. Nahnu darasna. Kami telah belajar. Iya, syukran ya Arianto, masyaallah. Anta mumtaz. Al-jawaba kulluha sahiha, masyaallah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya Arianto. Wa fikum barakallahu. Syukran al-musyarakah hadhihi al-laila. Afandal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Arianto, barakallahu fik. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Arianto. Silakan di line telepon 021 823 6543. Baik, kita kembali angkat untuk penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Fatia. Naam Ustaz. Ummu Fatia di Aceh ya. Naam. Masyaallah. Silakan. Masyaallah. Tafadhali ya Ummu Fatia, masuk ke dhamairil muttasilah. Munfasilah Ustaz. Ad-dhamairul munafan. Ad-dhamairul munfasilah. Naam, laysa muttasilah. Afwan. Naam Ustaz. Iqra Ustaz. Iqra. Naam. Ad-dhamairul munfasilatu huwa talibun. Ibda min lil mufradi. Iqra'i min huna. Naam Ustaz. Lil mufradi. Fil kitab mawjud, al-kitab taba qadima mawjud kalimat lil mufradi. Ada ada kata lil mufrad di bukunya Ummu Fatia? Tidak ada. Oh, taib labas. Labas. Kami pakai HP nih Ustaz. Kalau mungkin ada TV kan mungkin lebih jelas. Ini karena pakai HP jadi HP-nya kan di ini dulu Ustaz, di pause dulu. Oh, taib, taib, taib. Tafadhal. Tafadhali. Jadi gimana Ustaz? Lanjutkan. Tafadhali, wasili. Ke bawah Ustaz. Ke bawah. Nah Ustaz. Huwa polibun. Hiya polibatun. Anta polibun. Anti polibatun. Ana polibun. Ana polibatun. Nah, terus. Hum tullabun. Hunna polibatun. Antum tullabun. Antunna polibatun. Nahnu tullabun. Nahnu talibatun. Nah. Ganti khabarnya dengan mudarris. Mudarris. Nah. Tafadhali ya Ma Fatia. Huwa mudarrisun. Nah. Hiya mudarrisatun. Naam. Anta mudarrisun. Anti mudarrisatun. Ana mudarrisun. Ana mudarrisatun. Naam. Hum mudarrisuna. Hunna mudarrisatun. Nah. Antum mudarrisuna. Antunna mudarrisatun. Nahnu mudarrisun. Nahnu. Nahnu mudarrisun. Wala nahnu mudarrisuna. Ana Ustaz. Nahnu mudarrisuna. Nah. Nahnu mudarrisatun. Iya, Masya Allah. Satu lagi. Satu lagi. Talib sudah, mudarris sudah. Nah Ustaz. Tajir, tajir. Tajir. Ana Ustaz. Tujar Ustaz ya kalau jamak. Nah, al-jam'u tujar, sahih. Kalau untuk muannasnya Ustaz? Tajiratun. Yani zid ta marbutah fil akhir. Nah Ustaz. Tajiratun Ustaz ya. Nah. Huwa tajirun. Hiya tajiratun. Anta tajirun. Anti tajiratun. Ana tajirun. Ana tajiratun. Nah. Hum tujarun. Hunna. Jamaknya Ustaz. Tajiratun. Tajiratun, jama' mu'annas salim. Kasih ini Ustaz ya, kasih alif di atas roh Ustaz. Naam. Kemudian taknya berubah Ustaz ya. Naam. Naam Ustaz. Hum tujjarun, hunna tajiratun. Naam. Antum tujja, antum aduh jadi bingung. Mudhakkar. Antum tujjarun. Tujjarun antum tajiratun. Antunna tajiratun. Nahnu tujjarun, nahnu tajiratun. Naam. Ahsanti. Ya. Anti mumtazah ya Umma Fatiha. Alhamdulillah. Masyaallah, lajwa kullaha sahiha. Jazakillahu khairan. Wa iyyakum assalam. Wa barakallahu fiik. Syukran ala al-musyarakah hadhihi al-lailah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair Umma Fatiha di Aceh. Masyaallah barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali Ustaz. Yakfi. Kita masuk ke darsun jadid ya, ikhwan. Siap, ikhwan? Masyaallah. Akaltum ada ta'aman kathiran ya. Nahsan ya Ilham? La? La, Masya Allah. Abu Abdullah? Nahsan? Ngantuk? La, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di sini di Adar Susa di Sa'ashar antum akan menemukan pembahasan tentang jama' ghairul aqil. Bahwa jama' ghairul aqil dihukumi mu'annath, mufrad mu'annath. Ana ulang, di sini ada fokus pembahasan yang penting untuk dipahami. Antum semua tahu jama', antum semua tahu tentang jama'. Jama' untuk isim al-aqil dengan jama' untuk isim ghairul aqil punya hukum yang berbeda. Sebelumnya, mana al-aqil? Isim al-aqil maksudnya apa ini? Berakal. Yang berakal, masuk ke dalamnya al-insan, manusia. Ghairul aqil maka selain manusia. Dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, seperti hewan, tumbuhan, benda mati, kitab, maktab, kata kuluha ghairul aqil. Al-jin masuk ke al-aqil. Tapi karena alhamdulillah kita tidak banyak berkomunikasi dengan jin, maka kita tidak gunakan domir itu. Nah, tidak ada kesulitan masa. Begitu pula al-malaika masuk al-aqil. Al-aqil. Selain dari tiga itu, dari tiga makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini, manusia, jin, malaika, sisanya benda mati, hewan, binatang, ghairul aqil. Faham tuh? Nah, jamak daripada ghairul aqil. Nah, tadi anda sudah menduga ada yang menanya jin bagaimana malaikat. Terus saya katakan alhamdulillah kita tidak banyak komunikasi dengan jin dan malaikat juga tidak. Nah, sehingga penggunaan domir untuk mereka tidak bisa dikatakan hampir tidak pernah kita gunakan. Nah, maka di sini contoh al-aqlam ini ghairul aqil. Al-aqlam ghairul aqil. Maka lihat kata tunjuknya, hadihi, lihat. Di baris pertama perkataan al-mudarris. Dan nanti akan antum akan lihat selain al-aqlam ada al-kutub, ada ad-dafatir dan lain sebagainya. Nanti antum akan temukan ini semua masuk ke dalam jamak ghairul aqil dan dihukumnya apa? Mufrad mu'annats. Bukan hanya mu'annats tapi dihukumi mufrad. Maka nanti kata tunjuknya untuk mufrad. Domirnya untuk mufrad padahal dia jamak. Karena tadi jama' ghairul aqil. Faham tum? Kita baca sama-sama ikhwan. Ad-darsu as-sadis 'ashar. Sama-sama hayawan. Istami'u thumma karilu. Hayya. Ad-darsu as-sadis 'ashar. Sauti akbar min sautikum. Limadha? Aswa antum khamsa. Wa ana wahid. Yalla. Hada bisabi katrati hada. Tempe hada. Tempe mandoan hada. Hada muskilah. Nah, dia lemas. Nah, dia lemas nih. Baik, ayo ikhwan, sama-sama sekali lagi. Ad-darsu as-sadis 'ashar. Ad-darsu as-sadis 'ashar. Nah, masyaallah, bada'a as-syaja'ah tadhhar. Masyaallah. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Liman hadihil aklamu ya Muhammadu? Liman hadihil aklamu ya Muhammadu? Muhammadun. Muhammadun. Ya Allah, Muhammadun. Muhammadun. Hiya li ya ustadu. Hiya li ya ustadu. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ محمد؟ محمد؟ لا هي لحامد. لا هي لحامد. المدرس؟ المدرس. أين دفاتركم يا إخوان؟ أين دفاتركم يا إخوان؟ علي؟ علي. هي هنا على هذا المكتب. هي هنا على هذا المكتب. أنا المدرس، أنتم محمد وعلي. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ هي لي يا أستاذ. أستاذي ولا أستاذه؟ أستاذ. هي جميلة جدا، وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا هي لحامد. أين دفاتركم يا إخوان؟ هي هنا على هذا المكتب. طيب أنتم الآن المدرس وأنا محمد وعلي، تفضلوا يا إخوان. لمن؟ لمن؟ مرة ثانية. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ هي لي يا أستاذ. هي جميلة جدا، وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا هي لحامد. أين دفاتركم يا إخوان؟ هي هنا على هذا المكتب. طيب أنت يا إلهام، أنت مدرس، وأنت يا أبو عبد الله، أنت محمد وعلي، تفضل. لمن هذه الأقلام يا محمد؟ هي لي يا أستاذ. نعم. هي جميلة جدا، وهذه الكتب الجديدة أهي لك؟ لا هي لي حامد. نعم. أين دفاتركم يا إخوان؟ أين الميكروفون يا إخوان؟ نسيتم مرة ثانية. نعيد من الأول، وهذه المرة مع الترجمة. ulang sekali lagi dari awal tapi sekarang pakai terjemah. Siap, Abu Abdullah? Siap. Pakai terjemah. Bismillah. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Kepunyaan siapa pulpen ini wahai Muhammad? Pulpen-pulpen ini? Pulpen-pulpen ini wahai Muhammad. Hiya li ya ustadu. Dia punyanya ustaz. Dia punyanya saya. Wahai Ustaz. Wahai Ustaz. Iya, bukan punya Ustaz, bukan. Punya antum. Nah. Hiya jamilatun jiddan. Wahazihil kutubul jadidatu ahiya laka. Dia dia bagus banget. Bagus, bagus sekali. Bagus sekali. Nah. Dan ini buku-buku yang baru punya kamu? La hiya li Hamidin. Nah. Bukan, dia punyanya Hamid. Naam. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku tulis kalian wahai saudaraku? Saudara-saudara? Saudara-saudara. Hiya huna ali hadal. Ala anta ali. Hiya huna ala hadal maktabi. Naam. Dia dia ada di atas meja. Dia di sini di atas. Oh, dia di sini di atas meja. Naam, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya Syekh, anta al-mudarris wa Abu Adam, Muhammad wa Ali. Tafadhal. Bismillah. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Ya li ya ustaz. Isbir ya Abu Adam. Tarjama awalan. Naam. Milik siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad? Nah, khudhal mikrofon ya Abu Adam. Hiya li ya ustadzu. Dia milikku wahai ustaz. Nah. Hiya jamilatun jiddan. Naam. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiyalaka. Terjemah ulang. Dia bagus sekali. Apakah buku-buku yang baru ini milik kamu? Naam, jamil. Bukan. Ah, ikra al-Arabi awal ya, akhi. La, hiya li Hamidin. Naam. Bukan, itu milik Hamid. Nah, ada bisa ditempe manduan ha. Syukira. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku tulis kalian wahai saudara-saudara? Naam. Hiya huna ala hadzal maktabi. Dia di sini di atas meja ini. Naam, jamil. Syukran. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, antum lihat di sini ikhwan, nasta'mil sabura. Nah, kita menggunakan apa betul ikhwan? Pembahasan kita di ad-darsu as-sadisa asyar. Ada mungkin? Iqra maratan thaniyah ya Ilham. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu. Nah, di sini ada kalimat hadhihi aqlam. Aqlam. Al-aqlam kita semua tahu jama', alas kadzalik? Bala. Jama' dari apa? Qalamun. Qalamun. Dan qalamun ini masuk ke al-aqil apa ghairul aqil? Ghairul aqil. Dia masuk ke ghairul aqil. Adapun al-aqil siapa? Manusia. Dan masuk ke dalamnya siapa tadi? Jin dan para malaikat. Adapun sisanya yakni binatang, tumbuhan, benda mati seperti ini, meja, kata masdar, ma'anan sifat, semua masuk ke dalam ghairul aqil. Dan antum lihat jamaknya, lihat isim isyara yang dipergunakan. Ini isim isyara untuk jamak atau mufrad? Mufrad. Ini yang pertama. Yang kedua untuk mu'annas. Maka dari sini kaidahnya, jamak ghairul aqil dihukumi mufrad. Bukan hanya mu'annas saja, tapi mufrad juga. Mufrad. Lihat, maka kata tunjukkan menggunakan mufrad. Apa lagi? Teruskan, nanti antum akan temukan yang lainnya. Teruskan. Hiya li ustadzu. Muhammad mengatakan hiya. Hiya li. Naam. Hiya di sini kembali ke mana? Aqlam. Hiya kembali ke aqlam. Ini juga bukti bahwa al-aqlam dihukumi mufrad muannas. Karena hiya ini untuk mufrad. Ada sekedarik? Boleh, ustaz. Dan untuk muannas. Terus hiya jamilatun jiddan. Lihat isim yang di lihat sifat yang dipergunakan untuk aqlam, jamilah. Nah, yang disifati dengan jamilah apa ini? Muannas. Al-aqlam, maksudalik? Alaysa. Hiya jamilatun jiddan. Nah, pulpen-pulpen itu bagus sekali. Jamilah ini mufrad dan muannas. Muannas. Fahimtum? Fahimna. Ini selagi bukti juga menunjukkan bahwa ini adalah mufrad mu'anas. Terus wa hadhihi al-kutubul jadidatu ahiyalak. Ada isim yang lainnya al-kutub. Al-kutub ini jamak dari apa ya ikhwan? Kitabun. Al-kitab. Al-kitab masuk al-aqil apa ghairul aqil? Ghairul aqil. Al-aqil. Dan ini dan dihukumi mufrad mufrad mu'anas. Ulang sekali lagi wa hadhihi, pakai hadhihi alas kedalik? Balasat. Ah, ini bukti bahwa dia mufrad mu'anas. Apa lagi? Terus wa hadhihi al-kutubul jadidatu. Lihat sifat yang dipergunakan al-jadidatu. Al-jadidatu ini untuk mufrad muannas. Muannas. Terus ahiya lak. Lagi-lagi pakai hiya. Ahiya yakni kembali ke al-kutub. Yani ringkas dialognya tapi penuh dengan faedah-faedah ilmu. Nah. Ini penting sekali. Teruskan. La hiya li Hamidin. Nah, lagi-lagi menggunakan hiya. Yakfi. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Jadi bisa kita simpulkan ad-darsu as-sadis asyar ini fokusnya satu, terkait dengan apa hukum jamak ghairul aqil. Saya ditanya beberapa waktu lalu juga ada kalimat a'yun, lalu setelahnya fi'il tadma'u. Al-a'yunu tadma'u. Antum tahu al-a'yun? Al-a'yun jamak daripada a'in. Dan a'in masuk al-aqil apa ghairul aqil? Al-a'yunu tadma'u. Tadma'u ini fi'il fi'il mudhari, domirnya yang diistatkan ke dalamnya hiya. Berarti menunjukkan bahwa al-a'yun juga mufrad mu'annath. Faham tum? Nah. Lalu di pembahasan nahwu sharaf di hari Rabu yang lalu, Bu Adam ada hadhi wa hadhil hayawanatu. Naam. Wa hadhil hayawanat, al-hayawanat mufrad wala jama'? Jama'. Jama'. Tapi jama' untuk dari ghairul aqil, hayawan. Dan dihukumi, jama'nya dihukumi mufrad. Maka pakai hadhi. Wa hadhil hayawanat. Hadhi untuk mufrad, untuk mu'annath. Wadih? Wadih. Nah, kita buka kesempatan bagi ikhwan di rumah untuk membaca bersama kita. Tafadhal ya, Tafadhal Zuhri. Terjazakumullah khair, Ustaz. Dan pendengar serta pemirsa Roja, kita berikan kesempatan untuk anda semua, silakan di line telepon 021-823-6543 dalam sesi qiraah untuk pelajaran yang terbaru, pelajaran ke-16. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Assalamualaikum. Nah, masyaallah. Kaifahaluk ya Umma? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Baik. Masya marhaban. Marhaban, masyaallah. Mustaidah, siap Ummu Abdillah? Ya, insyaallah, Ustaz. Tafadhal iqra al-hiwar. Iqra'i al-hiwar. Ya, Ustaz. At-tarsu sadisa asyara. Naam. Al-mudarisu. Biman hadhil aklamu ya Muhammadu. Pilih siapa pena-pena ini wahai Ahmad? Naam. Ahmad, Muhammad. Muhammadun. Ya li ya ustazu. Dia punya aku wahai ustaz. Naam. Al-mudarisu. Ya jamilatun jidan. Ya bagus sekali. Wahadhil kutubul jadi datu. Ayyalaka. Dan ini kitab-kitab dari apakah dia punyamu Muhammadin? Lah, dia milik Hamidin. Bukan, dia milik Hamidin. Hamid al-Mudarisu. Aina jafati rukum ya ikhwanu. Dimana buku-buku tulis kalian wahai ikhwan, saudara-saudara? Nah, Ayun. Dia huna ala hadha maktabi. Dia di sini, di atas meja ini. Taib, taib. Umar Abdillah, pembahasan kita tentang apa di antara susah di sa'asyar ini? Bahwa jamak ghairul aqil itu di apanya, apa mufrad. Nah, jamak ghairul aqil dihukumi? Dihukumi mufrad mu'annas. Mufrad mu'annas. Apa yang dimaksud dengan ghairul aqil? Tidak, yang tidak berakal. Nah. Kata yang tidak berakal. Nah. Nah, apa saja yang masuk ke dalam ghairul aqil? Ola, namun kitabun, kursiun. Nah, benda mati, kemudian hayawan. Hayawan. Dan masuk juga dalamnya tumbuhan dan selain, pokoknya selain manusia. Selain manusia. Maka dia masuk ke dalam ghairul aqil. Ghairul aqil. Taib, taib. Mana contoh-contoh daripada isim ghairul aqil yang jamak di sini? Ummu Abdillah, sebutkan. Al-aklamu. Al-aklamu, jama' daripada? Ghairul aqil. Jama' dari apa? Kalimat apa? Mufradnya. Mufradnya qalamun. Qalamun, taib. Satu lagi, apa lagi? Al-kutubu. Al-kutubun. Nah, mufradnya? Kitabun. Kitabun. Satu lagi. Dafatiru. Dafatiru. Nah. Jama taksir. Jama taksir. Nah. Mufradnya? Daftarun. Daftarun. Nah. Masya Allah. Masya Allah. Syukuran. Syukuran ya Umma Abdillah. Syukuran laki. Wa jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiki. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Umma Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan yang kedua. Nah. Dalam sesi kirah ini silakan di pelajaran ke-16. Di 0218236543. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Sofia di Cilangkap. Ummu Sofia di Cilangkap, baik. Ummu Sofia. Nah. Silakan baca bacaannya Ummu Sofia. Al-mudarrisu liman hazihi liman hazihi al-aqlamu ya Muhammadu. Naam. Muhammadun. Tak tarjimi awalan ya Mas Sofia. Milik siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad? Naam. Muhammadun hiya li ya ustazu. Di Muhammad dia milik saya wahai ustaz. Naam. Al-mudarrisu, pengajar. Hiya jamilatun jiddan. Dia indah sekali. Naam. Wa hadhil kutubul jadidatu ahyalaka. Dan apakah buku-buku yang baru ini milik kamu? Naam. Muhammadun. La, hiya li Hamidin. Bukan, dia milik Hamid. Naam. Al-mudarrisu, pengajar. Aina dafatirukum ya ikhwanu, di mana buku-buku catatan kalian wahai saudara-saudara? Naam. Aliun. Ali, hiya huna ala hazal maktabi. Dia di sini, di atas meja ini. Naam. Naam. Qira'ah jamilah. Syukran ya Umma Sofia. Ada satu pertanyaan Umma Sofia, siap? Naam, insyaallah. Kalimat dafatiru. Aina dafatirukum? Dafatiru jama' ghairu akil. Alas kadzalik? Naam, Ustaz. Bala. Bala. Apa kata kunci yang bisa dijadikan sebagai dalil bahwa dia adalah mufrad muannats? Karena dia ghairul akil. Ghairul akil. Apakah ada kata yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa dia adalah mufrad muannats? Di jawaban selanjutnya Ustaz, dia menjawab dengan kata hiya. Naam, sahih. Ahsanti. Hiya di sini dhamir untuk mufrad atau untuk jamak? Mufrad muannats. Untuk mufrad dan muannats. Masya Allah. Syukran. Syukran ya Umma Sofia. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiki. Wa iyyak ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Umma Sofia. Nanti fursah. La haras. Nuwasil ya ikhwan. Naam. Kita lanjutkan? Nah. Kita masuk ke at-tamrin al-awwal. Tamarin. Kita masuk ke at-tamrin al-awwal. Ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, di sini antum akan menemukan penjelasan lebih lanjut tentang jama'. Bagaimana hukum jama' al-akil dan bagaimana hukum jama' ghairul akil. Yang pertama, alif. Al-mufrad. Hadha talibun jadidun. Hadha talibun jadidun. Tolong terjemahkan ikhwan. Apa makna hadha talibun jadidun? Ini siswa yang baru. Huwa min Belgika. Dia dari Belgika, Belgia. Nah, Belgika yakni Belgia. Aina Belgika? Fi Eropa, alas kedalik? Nah. Sini ada kata talib. Talib masuk al-akil atau ghairul akil? Al-akil. Al-akil, dia masuk ke dalam manusia. Alas kedalik? Maka lihat jamaknya al-jam'u ha'ula'i tullabun jududun hum min Amerika. Lihat. Afwan, hum min Belgika. Afwan. Lihat kalimat jamak daripada talib adalah tullab. Ketika talib menjadi tullab, lihat perubahan-perubahan yang terjadi. Pertama, isim isyarahnya. Isim isyarahnya yang tadinya mufrad sekarang menjadi jamak. Haulai. Kemudian jadidun, kata sifatnya yang tadinya mufrad sekarang menjadi jamak juga. Jududun. Dan satu lagi, abdhamir yang kita pergunakan untuk kata talib setelah menjadi tullab, menjadi jamak, sekarang pun juga menjadi jamak hum. Berarti menunjukkan apa di sini? Jamak ghairul akil dihukumi tetap sebagai jamak. Faham tum? Jamak al-akil afwan, jamak al-akil. Nah, ada semua diam semua ya, yang terlihat agak kaget ilham saja, yang lain diam saja. Anak bilang tadi apa? Jamak ghairul akil. Ya salah. Yang benar adalah jamak al-akil. Nah, karena tadi tidak sengaja, bukan sengaja tadi. Karena sudah mulai mengantuk seperti. Tapi ketika di contoh yang kedua ba kitabun. Tolong dibaca. Ilham. Al-mufradu. Hadzal kitabun jadidun. Nah, huwa min Belgika. Nah. Lah bas bal Belgika apa fi mushkila. Nah. Hadza laysa muhim. Nah, ini kita buku yang baru. Ini buku yang baru. Dia dari Belgia. Masya Allah. Lihat ketika menjadi jamak. Lanjut. Al-jam'u hadhihi kutubun jadidatun hiya min Belgika. Nah, lihat di sini ikhwan. Nah, akan berbeda kasusnya ketika menjadi isim ghairul akil. Jamaknya lihat. Nah. Kitabun menjadi apa? Kutubun. Kutubun. Pertanyaannya, apakah isim isyarahnya juga jadi jamak? La. Ketika sama seperti tulab menjadi haula? La. Tidak. Dia justru berubah menjadi muannas. Tetap mufrad. Malah berubah jadi muannas. Yang tadinya mudzakkar jadi muannas. Teruskan. Apalagi yang berubah juga selain isim isyarah? Yang berubah mufrad muannas juga sifatnya, kata sifatnya. Jadidun menjadi jadidatun. Jadidatun mufrad muannas. Dan terakhir, hiya. Dhamir huwa sekarang menjadi hiya. Hiya. Baik, ketika dia mufrad dia dihukumi mudzakkar sesuai dengan zahir daripada kata kitabun mudzakkar. Tapi ketika menjadi jamak dihukumi mufrad muannas. Muannas. Faham tum? Fahimna insyaallah. Khusus untuk ikhwan studio, kita baca latihan kedua. Baca semuanya. Siap ikhwan? Ada berapa soal nih? 19 soal. Subhanallah. 19. Kam adadukum antum khamsah. Di kuli wahid arba'atu as'ilah. Nah, nanti yang terakhir nanti dapat 5 soal sendirian. Nah. Babas atau nanti dapat 3 bisa jadi. Nah, kalau dia Abu Adam. Adam masih sanggup Adam baca 4 soal. Baik. Awalan. Sebelumnya baca dulu perintahnya Abu Adam. Hawilil mubtada'a fi kulli min jumalil atiyah ilal jam'i. Ila jam'in. Nah, terjem. Datangkan. Hawil, rubahlah. Rubahlah mubtada. Fi kullin pada setiap minal jumal dari kalimat berikut menjadi jamak. Menjadi jamak. Al-misal, ikra'il misal. Misalun, haza baitun, hazihi buyutun. Lihat, baitun al-akil apa ghairul akil? Ghair akil. Maka di sini isim isyarahnya adalah mufrad muannats. Mufrad muannats. Hadhihi buyutun. Naam. Al-awwal. Hatta ar-rabi'. Al-awwal hadza najmun. Hadhihi nujumun. Hadhihi nujumun. Naam. Terus al-thani. Al-thani hadza darsun. Hadhihi durusun. Naam. Al-thalis Hadza qalamun. Hadhihi aklamun. Hadhihi aklamun. Naam. Al-akhir. Rabi. Hadza babun. Hadhihi abwabun. Hadhihi abwabun. Ya, syukran. Syukran laka ya Abu Adam. Jazakallahu khair. Bahas soal berikut ya, Hadam. هذا نحون هذه أنهاهن الخامسة ليس رابع نعم مرة ثانية يا آدم سادس هذا سكال لغي دولان سكال لغي الخامس الخامس هذا نحون هذه أنهاهن نعم untuk معاني الكلمات apakah ada masalah di sini makna katanya jelas ما معنى نهرن Sungai. Sebelumnya babun pintu. Kolamun pulpen. Nah, tidak jadi masalah juga. Terus lanjut. As-sadis. Haza jabalun. Namanya jabal. Gunung. Gunung. Nah. Hazihi jibalun. Hazihi jibalun. Nah. As-sabi. Haza kalbun. Hazihi kilabun. Kilabun. Naam. Al-hayawanan. Al-hayawan juga jadi ghair al-akil. Mufrad mu'annath. Terus. Satu lagi. As-samin. As-samin. Haza bahrun. Hazihi biharun. Biharun. Naam. Bahrun jama'nya? Biharun. Naam. Lautan. Baik. Jazakallah khair ya Adam. Barakallahu fik. Fadal ya Aba Abdullah. Rakam set. Rakam atasik. Atasik. Hada kitabun. Naam. Hadihi kutubun. Naam. Kutubun. Kutubun. Naam. Hada himarun. Jangan lupa al-ashir. Oh, al-ashir. Hada himarun. Hadihi humurun. Humurun. Naam. الهادية عشر. هذا عشر. الهادية عشر. الهادية عشر. هذا سرير. هذه سرور. سرور. نعم. اثنا عشر. هذا دفتر. هذه دفاتر. دفاتر. هذه دفاتر. تير. ليس دفاتر. هذه دفاتر. نعم. بدون تنوين. إنما ممنوع من الصرف. ممنوع من التنوين ده. خلاص تس أربعة أسئلة خلاص يكفي جزاك الله خير يا أبا عبد الله تفضل يا شيخنا ثلاثة عشر هذا مكتبون نعم هذه مكاتب مكاتب صحيح ini juga ممنوع من الصرف tidak boleh تنوين أربعة عشر هذا فندق فندقون ما معنى فندق هوتيل هوتيل هذه فنادق فنادق صحيح 15 هذه ساعة نعم هذه ساعات هذه ساعات جميل cukup جزاك الله خير الشيخ بارك الله فيك pas di sini dia antum pas juga empat soal setelahnya. Nah. Sittata asyar. Nah. Hadihi. Kalau dibaca jadi angka urutan bagaimana? Sittata asyar. As-sadisa asyar. As-sadisa. As-sadisa asyar. As-sadisa asyar. Hadihi sayyaratun. Nah. Kenapa bingung? Hadihi sayyaratun. Ketika jadi emak. Jadi hadha apa hadhihi juga tetap? Tetap hadhihi. Naam. Hadhihi sayyaratun. Naam. Kali makan kurma jangan makan tempe mendoan. Ada bisa habis tempe mendoan ada. Baik. Atau makan tahu, tahu. Antum jadi tahu insyaallah. Baik. As-sabi asyar. As-sabi asyar. Hadhihi ta'iratun. Naam. Hadhihi ta'iratun. طائرة Ta'iratun. Ta'iratun. Nah, dia di mufrad mu'annas, di jamak pun dihukumi mu'annas. Sahlun hadha. Naam. Teruskan. Zalika najmun. Rakam kam hadha? Samin asar. Samin asar. Samin asar. Naam. Zalika najmun. Naam, awas, ini dhalika pakai al-ba'id, harus ke dhalik? Naam, Zal. Bagaimana mu'annas untuk al-ba'id? Ula'ika nujumun. Ula'ika nujumun, hakada? Tilka, Zal. Tilka. Tilka nujumun. Tilka nujumun, naam. Tasi'ashar. Tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Naam, tidak berubah. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Wa jazakallahu khairan ya akhuna Ilham. Al-waqt sudah habis. Entah al-waqt, kita kembalikan ke Abu Zuhri untuk menyelesaikan al-majlis. Tafadhal.